إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas tafsir surah Al-Jin dari tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh, Al-Mufassir, Al-Faqih, Al-Mu'arrikh, Abu Al-Fida, Ismail ibn Umar ibn Kathir, Al-Dimashqi, Al-Shafi'i, Rahimahullahu Ta'ala, Rahmatan Wasi'atan. Kita masuk ke ayat yang ke-11 dari surah Al-Jin. Qala Allah Ta'ala, Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik. Kunna tara'iqa qidada. Allah berfirman menghikayatkan perkataan jin. Bangsa jin mereka mengatakan wa anna minna salihun, bahwasanya kami atau di antara kami ada orang-orang yang saleh. Ada jin-jin yang saleh. Wa minna duna dhalik, dan di antara kami ada yang tidak saleh. Yang selain itu. Kunna tara'iqa qidada, kami ya bersekte-sekte, beraneka ragam keyakinannya, beraneka ragam agamanya, madhabnya, seperti layaknya manusia ya, seperti kita. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba, dan kami menyangka, kami yakin bahwasanya kami tidak akan mampu ya untuk melawan takdir Allah, untuk melawan kekuasaan Allah, dan kami pun tidak mampu untuk lari dari takdir dan kekuasaan Allah. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, dan kami ketika mendengarkan hidayah ini, mendengarkan Al-Qur'an, kami beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa, dan barang siapa yang beriman dengan Rabbnya, beriman dengan Allah, maka dia tidak akan mendapati kebangkrutan dan tidak akan mendapati kebinasaan. Wa anna minnal muslimuna, dan di antara kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun, dan di antara kami ada orang-orang yang qasit, yaitu orang-orang yang fajir, yang jahat, yang kafir. Ya. Jadi kalau orang yang adil itu namanya muqsit, ya, muqsit. Kalau qasid itu orang yang jahat, yang curang. Ya. Jadi perbedaan satu kata dari qistun, tetapi ketika menggunakan wazan muf'il yaitu muqsit artinya adil. Tapi kalau qasid artinya curang, tidak adil. Nah, ini adalah indahnya bahasa Arab. Banyak dalam bahasa Arab itu satu kata berbeda makna. Ini banyak sekali. Bahkan ada uslub yang kemarin kita pernah lewati, ya. metode berbahasa yang zahirnya A tetapi yang dimaksudkan B. Ya. Yang diucapkan larangan tapi maksudnya perintah. Ya. Yang diucapkan perintah tapi maksudnya larangan. Ini ada dalam metode bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab demikian. Sehingga dalam Al-Quran, ya, kita tidak bisa secara bahasa saja. Ya. Kita harus merujuk kepada para ulama dalam memahami Al-Quran ini. Kita kembali. Wa anna minnal muslimun, ada di antara kami yang muslim. Wa minnal qasitun, ada di antara kami yang qasit, yang tidak berserah diri kepada Allah, yang jahat. Wa man aslama fa ulaika taharraw rasyada, dan barang siapa yang memilih Islam, berserah diri kepada Allah, ya, fa ulaika taharraw rasyada, maka merekalah orang-orang yang memilih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba, adapun orang-orang yang qasit, jin-jin yang qasit, yang kafir, yang jahat, maka mereka hanya akan menjadi kayu bakarnya neraka jahannam. Wa allaw istaqamu ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, ya, dan kalaulah, ya, wa allaw istaqamu ala at-tariqah, kalaulah kalian istiqamah di atas jalan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, benar-benar niscaya kami akan tuangkan atas mereka air yang segar. Ya. Air bisa bermakna air, benar-benar air, bisa bermakna dunia, karena dunia ini air. Ya. Dunia adalah air. Jadi barang siapa yang istiqamah di atas jalan ini, maka kami akan limpahkan atasnya dunia. Linaftinahum fihi. Kenapa dilimpahkan dunia? Untuk menguji mereka. Linaftinahum fihi. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabb-nya, mengingat Allah, yaslukhu 'adzaban sa'ada, maka dia hanya menempuh jalan menuju azab yang bertingkat-tingkat. Ya. Berkata Al-Imam Nukaisir rahimahullah dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil jinni, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan mengenai perkataan kaum jin, annahum qalu, bahwasanya mereka berkata, mukhbirina 'an anfusihim, mengkhabarkan keadaan bangsa mereka, bangsa jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik, bahwasanya di antara kita, yaitu jin, ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Ay ghairu dzalik, ada yang tidak saleh. Kunna tara'iqa qidada, ay tara'iq mutaaddidatan mukhtalifatan wa ara'a mutafarriqah. Yaitu tara'iqa mutaaddida mukhtalifah, yaitu beraneka ragam kelompoknya, dan ara' mutafarriqah, berbagai macam pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologinya. Jadi seperti manusia, prinsipnya beda-beda, mazhabnya beda-beda, ya, dan juga pendapat-pendapatnya beda-beda. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid, berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, kunna qara'iqa qidada, ay maknanya minnal mu'min wa minnal kafir, di antara kami, ya, di antara kaum jin ada yang beriman dan ada yang kafir. Seperti manusia persis. Ya. Beraneka ragam dan memiliki pendapat-pendapat masing-masing. Wa qala Ahmad ibn Sulaiman An-Najjad fi amalihi, berkata Ahmad ibn Sulaiman An-Najjad dalam amalinya, beliau berkata, haddatsana Aslam ibn Sahal bihasyl قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم قال حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول الإمام أحمد بن سليمان النجاد mengatakan telah menceritakan kepada kami Aslam ibn Sahal di wilayah Hasyl Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hasan bin Sulaiman. Beliau adalah Abul Sya'tha Al-Hadrami, seorang guru, ya, seorang muslim yang baik. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Beliau berkata, aku mendengar Al-A'mash yaqul, mengatakan, tarawaha ilayna jinniyun faqultu lahu. Di suatu sore ada jin yang menemuiku, bertamu kepadaku. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya. Al-A'mash ini imam ya, dari kalangan tabi'in. Ma ahabbu ta'ami ilaikum. Maka Al-A'mash mengatakan ketika kedatangan tamu dari kalangan jin, dia mengatakan, ma ahabbu ta'am ilaikum, makanan apa yang paling kalian cintai, yang paling kalian suka? Qala al-aruz. Ya, al-aruz, arus itu beras, nasi. Ya, makanan yang paling kita suka nasi. Berarti kayak kita kan, nasi. Qala fa'atainahum bih. Maka kami pun mendatangkan nasi tersebut untuk dihidangkan kepadanya. Faja'altu ara al-luqma turfa'u wa la ara ahada. Dan aku melihat ketika itu ada sesuap nasi yang terangkat tapi aku tidak melihat siapapun. Faqultu, maka aku katakan, fikum min hadhil ahwa allati fina. Apakah di antara kalian ada kelompok-kelompok sesat seperti di antara kita juga, di antara manusia? Apakah di antara kalian ada ahlul bid'ah juga? Ya. Qala na'am, iya. Faqultu, kemudian Al-A'mash mengatakan, faman rafidhah fikum? Bagaimana? Apakah ada kelompok syiah rafidhah di antara kalian? Qala syarruna, iya. Mereka adalah kelompok yang paling jahat, yang paling jelek. Dan demikian pula di kalangan manusia. Kelompok yang paling jahat, yang paling jelek itu syiah. Syiah itu kelompok yang paling jahat, yang paling jelek di dunia ini. Lebih jelek dari orang kafir. Yahudi Nasrani tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Syiah tiap sholat Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar. Ya. Setiap sholatnya mereka membaca tahiyatnya, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Kalau mereka sedang ritual, sandal kanannya ditulis Abu Bakar, sandal kirinya ditulis Umar, terus mohon maaf, menjadi pijakan untuk buang air besar. Jangan nuduh, Ustaz. Nyata. Ya. Nyata. Kok nuduh? Nyata. Sehingga siapapun yang membela Syiah, tetap dia sesat. Syiahnya sesat. Walaupun dinyatakan kelompok resmi, tetap sesat. Tidak bisa berubah. Ya. Dan mereka bertingkat-tingkat ya. Syiah itu berbeda-beda. Secara garis besar ada tiga. Ada Rafidhah, Imamiyah. Yang ini mayoritas yang ada di Iran sekarang. Kemudian Hulat. Hulat itu yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Masih ada? Masih. Di Suriah. Sektennya namanya Nasiriyah atau Nusairiyah, di Gunung Nusair di Suriah. Ya, ada kita satu punya satu kitab tipis ya, sekitar 100 halaman membahas ini, Syiah Nusairiyah, dan luar biasa, ya, luar biasa penyimpangannya. Kemudian yang ketiga adalah Zaidiyah. Nah, Zaidiyah ini yang paling mending. Zaidiyah ini yang masih Muslim, tetapi hampir punah ini yang Zaidiyah. Dulu banyaknya di Yaman. Kemudian sekarang sudah berganti menjadi Rafidhah. Allahul musta'an. Intinya ikhwan fillah azakumullah, kelompok yang menisbahkan dirinya yang menyatakan dirinya muslim, ya, yang paling jelek adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Lalu bagaimana dengan Ahmadiyah? Ahmadiyah bukan muslim. Kalau Syiah tadi tiga, Rafidhahnya bukan muslim, Hulatnya bukan muslim, tapi Zaidiyahnya masih muslim. Kalau Zaidiyah itu hanya berpendapat bahwasannya sahabat Ali lebih utama dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Ya. Cuma itu saja. Dan masih menghormati Abu Bakar, Umar dan Utsman. Masih menganggap sebagai khalifah. Masih memuliakan para sahabat. hanya lebih mengutamakan Ali dibandingkan yang lainnya radhiyallahu anhum. Adapun Rafidhah, Ghulat, mereka setiap hari melaknat sahabat. 13.000 sahabat mereka kafirkan semuanya. Enggak ada sisa. Ya, sehingga ajaran mereka itu aneh-aneh. Dari salatnya, cara puasanya, ya, apalagi kalau bulan-bulan ya yang mereka sebut sebagai bulan Karbala. Itu sangat luar biasa ya, Muharram, bulan Muharram. Ritual mereka luar biasa. Dan ciri khas mereka ya yang dikenal, yang ini sangat gampang untuk menarik anak-anak muda, yaitu nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah. Bahasa kitanya nikah kontrak. Ketemu perempuan di jalan, saya nikah ya, 1 jam saya bayar 100.000. Mau enggak? Mau. Apa bedanya dengan ya dengan buhat, dengan pelacur, apa bedanya? Itulah Syiah. Bahkan di dalam kitabnya mereka Al-Kahfi, barang siapa yang tidak mut'ah masuk neraka. Ya. Mut'ah 1000 kali jamin masuk surga. Nah, itu kitab-kitabnya mereka. Ya, sangat ngawur ya, karena memang bukan agama. Allahul musta'an. Tetapi sesesat apapun sebuah kelompok pasti ada pengikutnya. Ya, pasti ada kelompok pengikutnya. Syiah Rafidhah ada pengikutnya. Di Indonesia banyak. Ratusan, ribuan, bahkan mungkin bisa sudah angka jutaan. Dan sangat berbahaya ikhwan fillah azakumullah. Adapun Ahmadiyah, ya kalau ini sudah sangat jelas karena dia ya walaupun silat lidahnya sangat pintar, tetapi yang jelas dia mengakui bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi ini sebagai nabi. Mereka menyebut hadis bahwasanya Rasul adalah khatamun nabiyyin. Khatam itu bukan penutup nabi, tetapi khatam itu kayak cincin. Jadi Nabi Muhammad muter lagi, ada nabi lagi terus muter. Mereka mentakwilkannya demikian. Dan mereka itu ikhwan fillah azakumullah punya satu kitab, ini istilahnya perjalanan spiritualnya Mirza Ghulam Ahmad, dibukukan namanya kitabnya Tadhkirah. Di dalam kitab Tadhkirah tersebut ya berisi tentang kekufuran. Dia mengaku bersatu dengan Allah. Bahkan dia menyatakan nama Mirza Ghulam Ahmad itu lebih indah daripada nama Allah. Dan ucapan-ucapan yang lain. Ini adalah Ahmadiyah. Sehingga ya Ahmadiyah walaupun dibela ya tetap sesat. Bahkan bukan Islam. Ya. Terjadi kesepakatan ulama zaman sekarang. Pertama kesepakatan pada tahun 1978 oleh Rabidha A'lam al-Islami yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, diikuti oleh ulama seluruh penjuru dunia, menyepakati ya Ahmadiyah bukan Islam. Diulangi lagi pada sekitar 1980-an oleh OKI, organisasi ya negara-negara Islam ya. Seluruh negara-negara kaum muslimin yang ikut dalam anggota tersebut, ulamanya dan perwakilan dari negara-negaranya menyepakati bahwasanya Ahmadiyah bukan dari bagian dari Islam. Demikian pula fatwa MUI di Indonesia ini sudah ya pada 2 kali setidaknya memfatwakan Ahmadiyah itu bukan Islam. Sehingga sangat jelas ikhwan fillah azakumullah, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Apakah masih ada nabi setelah Mirza Ghulam Ahmad? Ada. Tapi namanya Khalifatul Islam mereka namakan. Ini kita sedikit wawasan saja. Jadi penerus daripada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi ya, itu diteruskan oleh penerusnya yang ditunjuk oleh badan musyawarah seperti Katolik ya, seperti kayak di Vatikan. Ada dewan gerejanya nanti memutus siapa yang akan menjadi Paulus. Demikian juga sama. Mereka Ahmadiyah itu memiliki seperti dewan musyawarah nanti menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Ya, pertama mereka di India, kemudian diusir, setelah itu di Lahore, di Pakistan. Setelah di Pakistan, pemerintah Pakistan pada 1975 menetapkan bahwasanya Ahmadiyah itu sesat dan pelakunya bisa dipidanakan, akhirnya mereka kabur. Setelah kabur, diterima oleh pemerintah yang dulu memang dikatakan oleh sebagian ulama memang yang menyokong pergerakan Ahmadiyah ini. Siapa? Inggris. Sehingga mereka lari ke Britania, ke Inggris, dan sampai sekarang markas besar Ahmadiyah itu di Britania, di Inggris. Ya. Mereka punya ya pusat organisasinya itu di Inggris, yaitu Ahmadiyah namanya. Pemimpinnya juga namanya Mirza Ahmad. Digelari dengan Khalifatul Islam. Ya, jadi mengaku dirinya sebagai khalifah, Khalifatul Islam. Demikian ya, ini sepintas saja, ikhwan fillah azakumullah. Artinya jin pun memiliki sekte-sekte, kelompok-kelompok seperti manusia, ya. Dan rupanya yang paling jelek, sekte yang paling jelek, paling buruk adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ya. Wa aradu hadzal isnad, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, aku paparkan sanad ini ala Syekhina Al-Hafidz Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Aku tanyakan sanad daripada riwayat ini kepada guru kami Al-Hafidz Abdul Hajjaj Al-Mizzi, ya. Dzulis Tahdzibul Kamal. Kemudian beliau mengatakan, dan Abdul Hajjaj Al-Mizzi ini bukan hanya gurunya Ibnu Katsir, tetapi mertuanya Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi putrinya Abdul Hajjaj Al-Mizzi ini dinikahi oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Hada isnadun sahih ila Al-A'mash." Ini sanad yang sahih kepada Al-A'mash. Wa dzakara Al-Hafidz Ibnu Asakir, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamatil Abbas Ibnu Ahmad Ad-Dimashqi. Pada biografinya Al-Abbas Ibnu Ahmad Ad-Dimashqi, qala, beliau mengatakan, "Sami'tu ba'd al-jinni wa ana fi manzilin li bil-laili." Aku pernah mendengar sebagian jin, ya, mereka bersyair ketika aku berada di sebuah tempat di malam hari. Yanshudu, jin tersebut bersyair. Ya. Qulubun barahal hubba hatta ta'allaqat madahibuha fi kulli gharbin wa syariqi. Tahimu bihubbillahi wallahu rabbuha mu'alliqatun billahi dunal khalaiqi. Ya, itu syairnya. Tetapi mungkin ana menerjemahkan barangkali tidak seperti syair seperti aslinya, ya. Jadi mohon dimaklumi saja karena bukan penyair. Qulubun barahal hubbu hatta ta'allaqat, hati ketika sudah dipenuhi dengan cinta. Hatta ta'allaqat, sampai terikat, terbelenggu dengan cinta tersebut. Madahibuha fi kulli gharbin wa syariqi, maka kecintaan tadi akan terus mengikatnya, membelenggunya dimanapun dia pergi, di ke barat ataupun ke timur. Tahimu bihubillah, yaitu hati ini dipenuhi dengan cinta, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu rabbuha, dan Allah adalah Rabbnya. Mu'alliqatun billah, hati ini yang dipenuhi dengan cinta, senantiasa terikat dengan Allah, bukan kepada makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada jin juga yang muslim, ya, yang dia melantunkan syair menggambarkan bahwasanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sangat dahsyat, ya. Intinya ikhwan fillah azakumullah, memang demikian, ya. Jin itu kita harus imani Allah menciptakan satu makhluk yang namanya jin, dan jin itu qarinnya kita, ya, yang sama-sama dibebani dengan syariat agama Islam ini, ya, dan beraneka ragam, ya, seperti halnya manusia. Qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah ta'ala, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Kemudian Allah berfirman, menghikayatkan perkataan jin, dan kami menyangka, dan kami yakin bahwasanya kami tidak akan mampu, ya, untuk melawan kekuasaan Allah, untuk melawan takdir Allah. Walan nu'jizahu haraba, dan kami tidak akan mampu untuk lari dari keputusan Allah. Ai na'lamu anna qudratallah hakimatun alaina. Kami mengetahui bahwasanya takdir Allah itu pasti akan menimpa kita. Wa ana la nu'jizuhu fil ard, dan kami tidak akan mampu untuk menghindarinya di bumi ini. Walau ama'na fil harbi, kalaulah kami berusaha untuk lari dari takdir Allah, fa innahu 'alaina qadir la yu'jihu ahadun minna, dan bahwasanya Allah itu maha mampu dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan Allah, tidak ada yang bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya jin tersebut sebelum masuk Islam sudah mengetahui, sudah kenal bahwasanya Allah adalah pencipta alam raya ini. Ya. Dan ini fitrah setiap makhluk. Fitrah setiap manusia ya, pasti meyakini ada pencipta. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu itu menjadi ayat, menjadi tanda, menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Adanya kita menunjukkan pasti ada Sang Pencipta. Jangankan kita, nih, masker, gelas, tisu, meja, ini ada, pasti ada yang buat. Gak mungkin sekonyong-konyong hadir di sini, ya, tiba-tiba ada, gak ada yang menciptakan, gak mungkin. Gak mungkin pula yang namanya meja ini evolusi dari kayu jati. Tiba-tiba kayu jati mati, tiba-tiba menjadi kayu, menjadi meja seperti ini. Pasti ada yang memprosesnya, ada yang menebangnya, ada yang memprosesnya. Gak mungkin kera evolusi jadi manusia. Gak mungkin. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, manusia adalah manusia, kera adalah kera, babi adalah babi. Hanya saja ada kalangan manusia yang memang Allah pernah rupakan mereka menjadi kera dan babi, yaitu sebagian dari orang-orang Yahudi yang Allah kutuk mereka menjadi muka kera dan babi karena penyimpangan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga secara rububiyah setiap makhluk itu tahu ada penciptanya. Sehingga tidak mungkin ada orang yang jujur kemudian menjadi ateis, itu enggak mungkin. Ya. Orang menjadi ateis karena otaknya sudah dirusak. Orang sepinter apapun ketika jatuh ke dalam kesyirikan rusak otaknya. Ya. Kita ketahui dalam matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tambah 1 lagi 3. Kemudian ada orang yang menyembah 3 Tuhan tapi dikatakan 1, 1, 3, 3, 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. 1 tambah 1 sama tambah 1 sama dengan 1 kata mereka. Allahul musta'an. Otaknya demikian pula ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang katanya sudah modern kemudian masih percaya meminta rizki kepada dukun, datang ke dukun ketika dia mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin kepala desa misalkan, dia datang ke dukun melakukan ritual-ritual, kemudian malamnya begadang, kemudian menunggu yang namanya daru, ya, Dewan Daru, atau disebutnya supaya islami Malaikat Daru. Ya, semenjak kapan ada Malaikat Daru? Pagi-pagi pada subuh nyebar garam. Nyata kan? Nyata. Kok tahu? Ya pernah lihat. Nyata. Kok seperti ini? Khana fiddin azakumullah. Dia sekolah, punya gelar, sehat akalnya, tetapi dibutakan dengan kesyirikan seperti itu. Sehingga orang yang terjatuh dalam kesyirikan, akal sehatnya hilang. Hilang akal sehatnya. Wong jelas manusia dikatakan anak Tuhan. Malaikat dikatakan ya anak perempuan Allah. Patung yang dia buat, dia pahat, dia sembah, dia sujud, dia meminta kepadanya. Hilang akalnya. Akal sehatnya hilang. Orang yang sudah mati di kuburan, yang dia dikubur juga oleh kita, kita minta dari dia. Ya Syekh, sampaikanlah kepada Allah. Gimana? Oh, kakaknya gimana? Akal kita gimana? Dia sendiri dikubur, kita yang mengangkatnya, kita yang memandikannya, kita yang memberikan baju, kita yang menguburkannya, kita mendoakannya. Kok tiba-tiba ada orang yang hidup minta doa sama orang mati? Ini kan kebalik. Orang yang hidup mendoakan yang sudah mati. Kita ziarah kubur mendoakan. Assalamualaikum ya ahli diyar dan seterusnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Allahumma gfir li wali walidayah dan seterusnya. Kita yang hidup mendoakan yang mati. Jangan yang hidup minta doa sama orang mati. Ini salah. Ya, sedikit kita gunakan akal sehat kita, kita akan tahu ya batilnya kesyirikan-kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan kami, kata jin, ketika mendengarkan hidayah, kami beriman dengannya. Yaftakharuna bidzalik wa huwa mufakhkhar lahum wa syarafun rafi'un wa sifatun hasanah. Dan mereka bangga dengan ini, bangga dengan hidayah. Ini kebanggaan, kemuliaan, ketinggian, sifat yang baik. Jadi bangga menjadi seorang muslim, bangga mendapatkan hidayah. Ya, gembira dengan dia dilahirkan menjadi seorang muslim. Ini adalah kebanggaan yang baik. Ya, jangan merasa lemah. Jangan merasa hina ketika kita muslim. Ya. Seolah-olah kalau agamanya Islam itu agamanya orang miskin. Agamanya negara-negara yang miskin berkembang. Adapun kalau orang-orang Kristen, orang Yahudi, ya, agamanya orang-orang elit. Negeri barat yang maju dan seterusnya. Jangan demikian, ikhwan fillah azakumullah. Ya. Yang namanya dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yusawi janaha ba'udhah, bahkan tidak ada, tidak bisa dinilaikan dengan separuh sayap nyamuk. Enggak ada. Ya. Sehingga la tahinu wa la tahzunu, antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan sedih. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Kalian itu tinggi. Kalian itu mulia jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhum faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Kemudian jin tadi mengatakan lagi, barang siapa yang beriman dengan Allah, dengan Rabbnya, maka dia tidak akan takut untuk bangkrut di akhirat dan tidak takut akan diazab dengan kekekalan, ya, azab yang kekal di akhirat kelak nanti. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan yang lainnya, fala yakhafu ayyanqusa min hasanatihi wa yahmil alayhi ghair sayyiatihi. Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tidak akan takut akan dikurangi kebaikannya atau ditimpakan atasnya kejelekan orang lain kalau dia sempurna imannya. Adapun kalau ya dia mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ya, dengan kezaliman, maka dia akan membayar kezalimannya. Ikhwan fillah azakumullah. Tetapi memang yang namanya hukum asalnya, seorang tidak akan dikurangi pahalanya, seorang tidak akan ditimpakan dosa orang lain kepadanya kecuali dengan sebab kezalimannya. Ya. Pahala kebaikannya akan diambil oleh orang yang kita zalimi, atau kejelekan orang yang kita zalimi akan ditimpakan kepada kita yang menzaliminya. Ya. Allah juga berfirman, "Fala yakhafu dhulman wala hadma." Tidak akan takut terhadap kezaliman, yaitu Allah tidak akan menzalimi siapapun, dan orang yang beriman tidak akan takut, ya, akan kebangkrutan nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang beriman, dia akan takut di dunia ini, tapi ketika di akhirat dia akan Allah beri keamanan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada yang qasid. Yaitu minnal muslim wa minnal qasid. Di antara kami ada yang muslim, ada yang qasid. Wa huwal ja'ir anil haqti an-nakib anhu. Ya. Al-qasid maknanya ja'ir anil haqti, yang menolak kebenaran. An-nakibu anhu, yang lari dari kebenaran. Bi khilafil muqsid fa innahu al-adil. Beda dengan al-muqsid, maka dia orang yang adil. Sehingga orang yang adil maknanya dia menerima kebenaran dan mau mengambil kebenaran. Itu baru adil. Ya. Kalau orang yang tidak adil, dia ja'ir anil haq, lari dari kebenaran dan tidak mau memegang kebenaran. Maka orang yang adil adalah orang yang mau menerima kebenaran dan mau memegang kebenaran. Ya, ini adalah adil ikhwan fillah azakumullah. Banyak orang menyerukan keadilan, tetapi tidak tahu adil itu yang bagaimana. Ya, adil itu yang bagaimana. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang masuk Islam, maka merekalah yang memilih jalan petunjuk. Ay talabu li anfusihim an-najah, yaitu mereka mencari keselamatan bagi dirinya. Orang yang masuk Islam berarti dia menyelamatkan dirinya dari neraka jahannam. Wa allawisa wa ammal qasitun, adapun orang-orang yang berpaling dari kebenaran tadi, jin-jin yang berpaling dari kebenaran, fakanu li jahannam hataba, maka mereka kelak akan menjadi kayu bakarnya neraka jahannam. Ay wuqudan tus'aru bihim, sebagai kayu bakar yang dinyalakan neraka dengan kayu tersebut. Wa qawluhu ta'ala wa alla bistaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, kalaulah mereka istiqamah di jalan tersebut, benar-benar kami akan timpakan kepada mereka air yang segar, dunia yang melimpah, linaftinahum fi, untuk menguji mereka. Diuji. Perhatikan di sini. Ikhtalaf al-mufassirun fi ma'na hadha 'ala qawlain. Para ulama tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat ke-16 dan ke-17 dari surat Al-Jin ini menjadi dua pendapat. Ya. Ini contoh ikhtilafut tadad, tetapi bisa dijamak. Ikhtilaf yang bertentangan zahirnya, tetapi rupanya bisa dikumpulkan dalam satu makna. Jadi ikhtilaf itu ada ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf perbedaan pendapat cabang jenis saja. Yang A menafsirkan siratul mustaqim itu Islam, satunya menafsirkan siratul mustaqim itu adalah sunnah, satunya menafsirkan Al-Quran, satunya menafsirkan sahabat, satunya menafsirkan khulafaur rasyidin. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Beda, tetapi semuanya itu saling mendukung satu sama lain. Begitu. Ada ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang bertentangan. Ya. Satu ayat zahirnya bertentangan dengan satu penafsiran zahirnya beda dengan penafsiran ini. Satu ayat, tapi ada dua penafsiran yang saling berbeda, bertentangan. Ya. Ini tidak boleh kita langsung menolaknya dulu. Karena ada kalanya dua hal yang berbeda tadi bisa ditafsirkan dengan satu ayat. Atau bisa masuk dalam satu ayat tersebut. Contohnya ayat ini. Ya, kita terjemahkan dulu. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati. Kalaulah kalian istiqomah di atas jalan iman, istiqomah di atas jalan kebenaran, ya la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan tuangkan kepada kalian air yang segar, dunia yang melimpah. Kalau beriman, istiqomah, Allah akan berikan dunia. Tetapi apa? Linaftinahum fi, untuk menguji imannya. Jadi yang beriman Allah berikan dunia, tapi untuk diuji, benar enggak ini imannya? Yang kedua sebagai gambaran, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati, dan barang siapa yang istiqamah di atas jalan ini, yaitu jalan kekufuran, jalan penyimpangan, jalan kesombongan, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami pun akan tuangkan air segar, tuangkan dunia, linaftinahum fi, untuk menguji dia. Kan bertentangan ini ya, satunya jalan kebaikan, satunya jalan keburukan. Tapi ayat ini mencakup dua penafsiran tadi. Kita baca di sini. Ahaduhuma, وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا. Ya. Kalaulah orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang berpaling dari kebenaran tadi, tidak mau berjalan di atas Islam, tidak mau masuk Islam, wa'adalu ilaiha, justru berpaling, wastamarru alaiha, dan justru terus menerus di atas kekufurannya, maka Allah akan berikan harta yang banyak. Allah akan berikan air yang segar, yaitu harta yang banyak, kathira. Wal murad bidzalik si'atul rizq, yaitu keluasan rizki. Ya. Jadi kalau dia terus istiqomah di atas kekufuran, di atas kejahatan, Allah berikan rizki. Ya. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ya, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, kalaulah mereka menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, benar-benar mereka akan diberi makan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka, diberi rizki. Kalaulah mereka ngotot masih ingin mengikuti Taurat dan Injil, padahal Taurat Injilnya sudah dihapus dengan turunnya Al-Quran, tetap Allah berikan rizki kepada mereka. Ya. Karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifat dirinya dengan Ar-Rahman. Siapapun itu diberi rizki. Hatta iblis diberi rizki. Iblis, syaitan, Fir'aun dikasih rizki. Bahkan rizkinya melimpah ruah. Untuk menguji. Ya, untuk menguji dia. Aqulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala pula dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Yaitu kalaulah penduduk sebuah kampung, sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan atas mereka barakah dari langit dan bumi. Ini kalau mereka istiqamah ya, di atas jalan Islam, atau istiqamah di atas jalan kufur. Sama-sama Allah beri rizki. Ya. Banyak orang, kalau saya kerjanya halal, nanti gimana? Sempit rizkinya. Enggak. Ya. Bahkan kalau engkau istiqamah di atas jalan yang halal, Allah berikan rizki. Kalau engkau istiqamah di atas jalan yang haram, Allah beri rizki. Pilihannya mana? Pilihannya mana? Yang haram dapat rizki, yang halal dapat rizki. Yang mana? Pilihannya mana? Kok susah ngomongnya? Katanya halal sulit. Ya. Naam ikhwana fi din azakumullah. Pilihannya yang halal, sama-sama dapat rizki. Tinggal sabar saja. Terkadang orang tidak sabar. Ya. Dia korupsi atau tidak korupsi, dia mencuri atau tidak mencuri, kalau rizkinya segitu dia akan dapat. Gimana pun caranya. Cuma dia tidak sabar, akhirnya korupsi, akhirnya mencuri, akhirnya merampok. Gak sabar dia. Akhirnya dapat harta dia. Harta dari Allah. Tapi cara yang haram. Ya. Sehingga kalaulah istiqamah, kalau dia istiqamah ala tariqatil Islam, di atas jalan Islam, Allah akan berikan rezeki. Ya. Wa ala hadza yakunu ma'na qawlihim linaftinahum fi linahtabirahum. Sehingga makna linaftinahum fi adalah linahtabirahum, untuk menguji. Ya, siapa yang istiqamah di atas kebenaran, Allah berikan rezeki. Diuji istiqamahnya benar-benar atau tidak. Ya. Dia kenal sunnah, dia kenal dakwah, bertauhid, Allah beri rezeki. Ya. Sebagaimana para sahabat, subhanallah ya, Allah bukakan seluruh penjuru dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Istiqomah atau tidak? Para sahabat istiqomah sampai meninggal dunia. Ya. Sebagaimana perkataan Malik dari Zaid bin Aslam, linaftinahum, linabtalihim, mayastamiru 'alal hidayah mimma yartadda ila al-ghawayah. Kami akan uji, kami akan saring siapa yang istiqamah di atas jalan petunjuk dan siapa yang justru menyimpang menuju kepada kesesatan. Pasti akan ada ujian. Itu pasti. Ya, namanya di dunia ini adalah dunia ibtila, ujian. Enggak bisa kita satu jalan saja, maksudnya senang saja, tidak. Pasti ada ujian. Ya, ini sesuatu sunnatullah yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita. Tinggal kita pilihannya mana. Ya. Cara yang haram antum dapat rezeki, cara yang halal antum dapat rezeki. Pilih yang mana? Sama-sama dapat rezeki kok. Sama-sama makan, sama-sama hidup. Tinggal pilih yang mana. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Kalaulah para pencuri, para perampok, para koruptor itu bersabar sedikit, kalau memang takdirnya dia dapat uang, dapat harta, dia akan dapatkan dari cara yang dia tidak duga. Hanya saja mereka tidak sabar, akhirnya mencuri, menipu, merampok dan seterusnya. Ya, sehingga sabar. Jangan bayangannya orang yang kaya itu orang-orang barat. Saudara kita yang muslim yang kaya juga banyak. Banyak. Ya. Banyak ikhwan fillah azakumullah. Tetapi demikianlah ya, terkadang syaitan itu memang menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan menyuruh kita untuk berbuat keji, berbuat curang, berbuat jahat. Disuruhnya demikian. Suruhnya curang, suruhnya nyuri, suruhnya ini. Karena takut terhadap kemiskinan. Fadl dikumandangkan azan, nanti kita lanjutkan setelah itu sebentar insyaallah. Fadl. Bismillah, kita lanjutkan. Jangan lupa ini ya. Setelah azan itu mustajabah, banyak-banyak berdoa di antara dua azan, ya itu mustajabah, azan isya sampai nanti iqamah di waktu yang mustajab, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Wa ala hada sudah ya. Dzikru man qala bihadzal qaul, ya kemudian di sini disebutkan ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya tariqah di sini adalah tariqah yang benar. Artinya kalaulah orang-orang muslim itu istiqamah ya di atas jalan Islam ya, maka mereka akan mendapatkan rizki yang melimpah ruah. Ya, jadi kalau muslimnya istiqamah dengan Islamnya ya, yang kafirnya juga istiqamah dengan kafirnya, sama-sama dibeli harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sifat Ar-Rahman-Nya Allah, maha luas kasih sayang-Nya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapapun. Sampai iblis saja kan diberi rezeki, diberi umur yang panjang. Ya, itu iblis. Diberi anak keturunan. Qala al-Auzi 'an Ibnu Abbas wa alla wistaqamu 'ala at-tariqah, yani bil istiqamah at-ta'ah. Ya. Kata Ibnu Abbas menafsirkan at-tariqah di sini istiqamah di atas ketaatan. Kalau seorang muslim istiqamah dalam melaksanakan ketaatan, Allah akan berikan harta yang melimpah ruah. Ya. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan al-Islam. Ya, kalau muslim itu istiqamah di atas Islam, maka Allah akan berikan harta yang melimpah. Demikian ditafsirkan Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abdul Rabbah, As-Sudi, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi dan yang lainnya. Wa qala Qatadah, Qatadah mengatakan, "Lau amanu kulluhum la ausa'na 'alaihi min ad-dunya." Kalaulah manusia seluruhnya beriman, kami akan luaskan rizki dari dunia ini. Ya. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan pula ai thariqatal haqqi, yaitu jalan kebenaran. Kalaulah seseorang istiqamah di atas jalan kebenaran, Allah akan limpahkan harta kepadanya. Demikian ditafsirkan Ad-Dhahhak, ya, dan diperkuat dengan dua ayat yang tadi kita baca dalam surah Al-Maidah dan Al-A'raf. Wa kullu haula'i aw aktsaruhum, ya, seluruh daripada ulama atau kebanyakan ulama tersebut berpendapat pada linaftinahum fi, maknanya linabtalihim atau linabtaliyahum bih, ya, sebagai bentuk ujian. Jadi kita yang muslim, yang kenal sunnah, yang kenal ibadah, rajin, Allah berikan harta itu untuk ujian. Untuk ujian. Apakah dengan harta itu kita tambah baik, Islamnya tambah baik, imannya tambah kuat? Apakah dengan harta justru dia lalai dengan harta tadi? Ya. Maka ingat, harta ini adalah ujian. Anak istri kita, rumah, mobil, kendaraan, ya, tanah yang kita miliki, binatang ternak, emas, perak, uang, semuanya adalah ujian dari Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari beribadah. Qala Muqatil, berkata Muqatil bin Sulaiman, nazalat fi kufari Quraisy hina muni'ul matar sab'a sinin. Ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy ketika mereka tidak turun hujan 7 tahun. Maka turunlah, ya, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Kalau mereka mau istiqamah di atas Islam, mau masuk Islam, kami akan, ya, tuangkan air hujan yang begitu segar kepada mereka. Ya, sehingga Islam adalah salah satu sebab Allah berikan air hujan ini. Alhamdulillah. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah ay dhalal. Kalaulah mereka istiqamah di atas jalan, yaitu jalan kesesatan, la asqainahum ma'an ghadaq, kami akan tuangkan kepada mereka air yang menyegarkan, ai la awsa'na 'alaihim rizqa istidrajan, kami akan luaskan atas mereka rizki sebagai bentuk istidraj. Istidraj, ya, kalau bahasa kita biasanya pengulur-uluran. Sebenarnya dari darj, ya. Darj itu tingkatan. Ya, artinya istidraj untuk meningkatkan kekufuran dia. Jadi Fir'aun diberi harta oleh Allah untuk meningkatkan kekufurannya. Ya, atau makna meningkatkan ini layaknya kita naik ke tangga akan ada ujungnya, yaitu supaya dia naik ke tangga tersebut sampai ujungnya, sampai mati. Ya. Jadi kalau seseorang itu di atas kekufuran pun Allah akan berikan harta sebagai istidraj, pengulur-uluran, supaya dia di atas kesesatannya. Karena orang kalau sesat dapat harta tambah sesat kebanyakan. Beda kalau orang yang beriman dapat harta, bisa istiqamah, bisa terlalaikan. Tapi kalau orang yang dapat, orang kafir yang dapat harta, banyak di antara mereka yang justru semakin sombong. Seperti Fir'aun, Haman. Ya, semakin sombong. Maka kita banyak-banyak berdoa jangan sampai seperti itu. Kama qala ta'ala falamma lasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idza hum mublisun. Dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa apa yang diingatkan mereka dengannya, ketika mereka melupakan agama, mereka melupakan peringatan, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan atas mereka pintu segala sesuatu. Pintu langit, hujan turun, pintu bumi, tumbuhan melimpah ruah. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka itu bangga dengan apa yang mereka diberikan oleh Allah, berupa harta, berupa ini dan itu. Akhadnahum baghdatan fa idza hum mublisun, maka mereka pun, ya, maka kami pun mengambil mereka secara tiba-tiba, menyiksa mereka, menimpakan kematian, azab kepada mereka secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, ketika itu mereka sudah tertutupi hatinya dari hidayah. Ya, ini bahayanya, ya. Ketika kita maksiat, kok rezekinya makin banyak. Ya, kita nyuri kok hartanya makin banyak. Nipu hartanya makin banyak, itu istidraj, hati-hati. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita banyak-banyak berdoa oleh karena itu, ya. Karena harta ini bukan penentu baik buruk. Yang baik dapat harta, yang buruk dapat harta. Yang mukmin dapat harta, yang kafir dapat harta. Yang sholat dapat harta, yang tidak sholat juga dapat harta. Pilihannya mana? Mukmin dapat harta, ya. Sholat dapat harta, dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya rizki itu, ikhwan fi din azakumullah, jangan kita orientasikan rizki itu adalah uang. Jangan kita orientasikan rizki itu uang. Rizki bisa bentuk istri yang soleha, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, pekerjaan yang dekat dengan rumahnya. Itu rizki dari Allah. Teman yang baik, ya, cuaca, keamanan, ini itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, mata yang sehat, telinga yang sehat, badan yang sehat, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Dalam surah Al-Mu'minun Allah katakan, apakah mereka mengira ketika kami ya berikan ya kepada mereka dari harta dan keturunan, kami segerakan mereka mendapatkan harta yang melimpah ruah dari dunia ini, apakah mereka kemudian menyangka itu sebagai ya bentuk persetujuan dari Allah atas perbuatan kufur mereka? Bal la yash'urun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak paham, tidak paham. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, wa hadha qawlu Abi Mijlaz Lahik Ibn Humaid. Ya, ini pendapat ini, pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Abi Mijlaz Lahik Ibn Humaid. Ya. Beliau menafsirkan firman Allah Taala, wa alla istaqamu 'ala at-tariqati ay tariqatad dalal, yaitu jalan kesesatan. Siapa yang istiqamah di atas jalan kesesatan, maka Allah akan berikan harta sebagai bentuk istidraj. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, dihikayatkan oleh Al-Bahawi dari Rabi' Ibn Anas, Zaid bin Aslam, Al-Kalbi, Ibn Kaisan, ya, dari berbagai macam sisi, ya, wa yata'ayyadu biqawli, dengan dikuatkan firman Allah setelahnya, yaitu linaf tinahum fih, ya. Dan tadi sedikit koreksi, ya, yang pendapat yang pertama, wa law istaqama al-qasitun 'ala tariqil Islam, di sini ya dituliskan al-qasitun sehingga tadi kita menerjemahkan agak kurang tepat, sepertinya ada kesalahan. Seharusnya wa law istaqama al-muslimun 'ala tariqatil Islam, pendapat yang kedua, kalaulah orang-orang muslim itu istiqamah di atas jalan Islam, ya. Wallahualam, nanti kita akan cek cetakan yang lainnya dari tafsir Ibnu Katsir ini, karena banyak cetakan. Nanti insya Allah kita akan cek. Tapi intinya penafsiran tadi, at-tariqah tadi, tariqatul Islam dan tariqah ad-dalal tadi, ya. Dua pendapat yang bertentangan tetapi masih bisa disinkronkan dengan satu ayat ini. Jadi satu ayat memiliki dua makna yang saling bertentangan tapi bisa disinkronkan, dijamak, dikumpulkan. Ya, bisa dua makna, satu ayat memiliki dua makna. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan sebentar sampai jam 6, masih ada waktu. Wa qawluhu wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka dia hanya menempuh jalan menuju azab, ya, yang dahsyat, yang bertingkat-tingkat. Adaban ay adaban masyaqqan syadidan muji'an mu'allama. yaitu azab yang begitu susah payah, yang begitu dahsyat, yang begitu menyakitkan, yang begitu pedih dirasakan. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah bin Zaid. Demikian itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan Ibnu Zaid. Adaban sa'ada ay masyaqqatan la rahata ma'aha. Adaban sa'ada, adab yang terus naik adalah adab yang sangat menyusahkan dan tidak ada berhentinya. Itu adab neraka jahannam. Ali bin Abbas dari riwayat Ibnu Abbas, adaban sa'ada jabal fi jahannam, yaitu gunung di dalam neraka jahannam. Karena adab sa'ad, sa'ad adalah yang meninggi. Sehingga di sini Ibnu Abbas menafsirkannya jabal fi jahannam, gunung di dalam neraka jahannam. Wa Nabi Sa'id wa an Sa'id ibn Jubair, adapun penafsiran dari Sa'id bin Jubair, bahkan bi'run fiha, sumur di neraka. Itu dimasukkan dalam sumur neraka jahannam, dia akan disiksa, dia akan berusaha naik ya ke bibir sumur tersebut, tetapi terus disiksa dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka jahannam, yaitu orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah ya. Dan subhanallah, memang perlu kita sampaikan, untuk mengetahui seseorang itu beriman atau tidak itu dengan peringatan memang. Kalau kita ingin mengetahui iman kita bagus atau kita beriman atau tidak, iman kita bagus atau tidak adalah diingatkan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan nasihat. Ya, fadzakir inna fa'atir dzikra. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Fadzakir inna fa'atir dzikra. Ya. Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Saya dzakaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah, ya, maka dia akan tertegur dengan peringatan tersebut. Wa yatajannabuhal asqa, adapun orang-orang yang celaka justru dia jauhi peringatan tadi. Ya, jadi indikator kita hatinya baik atau buruk adalah peringatan, nasihat, kebenaran kita terima atau tidak. Kalau kebenaran di hadapan mata, Al-Quran dan Sunnah di hadapan mata, kemudian dia tolak, ya berarti dia termasuk orang yang asqa. Asyqa, orang yang celaka, alladhi yaslan naral kubra, yang akan masuk neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa, ikhwanu fillah a'azakumullah, tidak ada jaminan bagi kita ya akan selamat dari neraka jahannam, tetapi kita berharap kepada Allah ya, antara berharap dan takut. Berharap untuk mendapatkan surganya, tapi harus dibarengi dengan takut dengan nerakanya. Jangan kita terlalu pede ya masuk ke dalam surga seperti pedenya Yahudi ya, dan pedenya Nasrani. Terlalu pede masuk surga, akhirnya tidak takut dengan ancaman neraka. Atau terlalu takut dengan neraka, akhirnya dia putus asa ya. Ketika putus asa, akhirnya dia tidak memilih sana dan tidak memilih sini, bahkan akhirnya dia tidak ibadah kepada Allah. Dan kita pernah mendapati orang yang seperti ini ya, istilahnya sudah putus asa, akhirnya lah sudahlah, enggak usah belajar ilmu agama, serba salah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini salah, itu salah. Ya, pernah dapati orang begitu? Ya. Ya, segera dinasehati, didoakan. Ya, dinasehati, karena sangat berbahaya orang yang putus asa dari hidayah. Ya. Innahu la ya'isu min rahillah ilal qaumul kafirun, tidaklah berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Jangan seperti iblis. Sudah tahu Allah Rabbnya, sudah tahu Allah menciptakan surga dan neraka, bahkan iblis sudah mencicipi surga dan sudah tahu neraka itu ada, dan sudah tahu dia akan masuk neraka. Bukannya taubat kepada Allah, bukannya memohon ampun pada Allah, malah dia sombong. Jangan seperti iblis. Dia tahu akan masuk neraka, tetapi dia malah mencari ya pengikut, mencari teman untuk bareng-bareng masuk neraka. Ya, jangan seperti ini, ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau tahu diri kita salah, bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, jangan terus istiqomah di atas kesalahan. Wallahu taala a'lam bissawab.